Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan abidina a'zakumullah, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada pertemuan kali ini insyaallah akan kita selesaikan bab tentang salatul Jumat. Qala rahimahullah al-hadis al-khamis wa thamanun wa thalathumi'ah. Hadis yang ke-385. Wa an Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idastawa 'alal mimbar istaqbalnahu biwujuhina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah naik di atas mimbar, kami menghadap beliau dengan wajah-wajah kami. Rawahu At-Tirmidzi bi isnadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang dhaif. Walahu syahidun min hadithi al-Bara ibn Inda ibn Khuzaimah. Dan hadis ini memiliki penguat dari hadith al-Bara yang diriwayatkan oleh ibnu Khuzaimah. Naam. Al-hadith alladhi rawahu At-Tirmidzi dha'if. Li'anna fihi Muhammad ibn al-Fadl ibn Atiyah, lianna fihi Muhammad ibn al-Fadl ibn Atiyah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, hadithu ahli al-kadib hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dhaif karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Muhammad ibnu Al-Fadl ibnu Atiyah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, hadisnya Muhammad adalah hadis dari para pendusta. Walil hadis syahid min hadis al-Bara inda Ibnu Khuzaimah. Wa rawahu al-Baihaqi. Hadis ini memiliki penguat dari hadis Al-Bara yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Wa huwa yuqawwi hadis Abdullah ibn Mas'ud. Hadis ini memperkuat hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Walidzalika, oleh sebab itulah shahahahu Al-Albani fi Sahih At-Tirmidzi. Maka Al-Albani mensahihkannya dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Wa fihi faedah, maka di dalamnya ada faedah istihbabu al-ittijah ila al-khatib idza stawa al-khatib 'ala al-mimbar. Wa qala an-Nawawi rahimahu wa huwa mujma'un 'alaih. Maka dalam hadis ini ada satu faedah tentang disunahkan untuk mengarahkan wajah ke khatib ketika khatib telah naik mimbar. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, amalan tersebut disepakati oleh para ulama. Qala An-Nawawi wa huwa mujma' alaih. Jadi mengarahkan pandangan atau wajah ke khatib ketika khatib sudah naik di atas mimbar, ini termasuk amalan yang disunahkan dan disepakati oleh para ulama. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, Al-Hadith السادس وثمانون وثلاثمائة حديث yang ke-386 wa anil Hakam ibni Hazan radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Al-Hakam Ibnu Hazan, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, qala, beliau berkata, syahidna al-jum'ata ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menyaksikan Jum'atan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqama mutawakkian ala asan aw qais, maka beliau ketika khutbah berdiri dengan bersandar tongkat atau busur. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, al-hadis Hasan. Hassanahu Al-Albani fi Sunan Abi Dawud. Wa sahahahu Ibnu As-Sakan wa Ibnu Khuzaimah. Dan juga disahihkan oleh Ibnu As-Sakan dan Ibnu Khuzaimah. Nah, fihi faedah. Dalam hal ini ada satu faedah. Yustahabbu lil khatib ayakhtuba mutawakkian ala qausin aw asa. Fi asahhi aqwalil ulama, dalam hal ini ada satu faedah. Disunahkan bagi khatib untuk berkhutbah dengan bersandar di atas busur atau tongkat, menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat-pendapat para ulama yang ada. Amma hamlus saif, adapun membawa pedang, falam yuhfad an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada hadis yang mahfud dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau khutbah bersandar dengan tongkat atau busur itu diperselisihkan oleh para ulama, tapi yang paling sahih sunnah ya berdasarkan hadis ini. Adapun kalau membawa pedang, nah ini tidak ada hadis yang mahfud dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka dengan demikian ikhwan fillah auzakumullah, selesai sudah pembahasan kita tentang sholat Jumat. Adapun bab berikutnya, bab sholatil khauf, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yassarallahu umrana, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.